Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Dan di saat ini kita masih melanjutkan syarah dari surah Al-Falaq, yaitu kita masih menjelaskan ayat yang terakhir, wamin hasidin idza hasad. Pada pertemuan yang lalu, yang terakhir kita jelaskan adalah bahwasanya hasad atau iri atau dengki ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat wadda katsirun min ahlil kitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan mereka menginginkan, yaitu dari ahlul kitab Yahudi, andaikan kalian ini kembali, min ba'di imanikum kufara, setelah kalian beriman menjadi kafir, hasadan, karena hasad, dengki, tidak mau, tidak rela manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasadan min indi anfusihim, karena hasad, dengki dari diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kepada mereka al-haq, kebenaran. Mereka tahu bahwasanya yang akan diutus di akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad atau Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Injil dan Zabur dan juga kitab-kitab yang lainnya, kitab Samawi. Mereka tahu dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi karena hasad yang ada pada mereka, mereka tidak mau beriman. Disebutkan dalam ayat-ayat lain tentang mereka, tentang orang-orang Yahudi, am yahsudunan nas. Apakah mereka ini, orang-orang Yahudi, mereka hasad, dengki kepada manusia, maksudnya kepada Rasulullah, ala ma atahumullahu min fadlih, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaannya, karunia Allah, yaitu nubuwah, kenabian. Faqad ataina ala Ibrahim, sungguh kami telah memberikan keluarga Nabi Ibrahim, yaitu di antara keluarga Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab yaitu wahyu, Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah, wa atainahum mulkan 'azima, dan kami memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya hasad ini adalah salah satu sebab kaum Samud mendustakan nabi mereka, Nabi Saleh. Disebutkan mendustakan Nabi Saleh dan menolak dakwahnya. Disebutkan dalam ayat aulqiya dzikru alaihi mim bainina, apakah diberikan wahyu tersebut kepadanya, itu kepada Nabi Saleh, mim bainina, di hadapan kami, bal huwa kadzabun ashir, bahkan dia ini adalah pendusta yang jelek, yang buruk. Itulah tuduhan orang-orang atau kaum Samud, karena mereka iri. Yang mereka harapkan, mereka yang diangkat, mereka yang dipilih. Begitu juga hasad ini merupakan salah satu sebab kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak dakwahnya. Mereka mengatakan ketika datang kepada mereka wahyu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Laula nuzila hadzal Qur'an." Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan ala rajulin, terhadap seseorang, minal qaryataini azim, dari dua negeri yang besar. Ya, dari dua negeri, yaitu orang yang besar. Maksudnya orang yang terpandang. Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir ayat ini, pada hakikatnya mereka ini iri. Mereka menginginkan Al-Quran atau wahyu tersebut diturunkan kepada dua orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu dari negeri Mekah dan dari negeri Taif. Adapun dari negeri Mekah yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia memiliki kedudukan tinggi, memiliki kekayaan banyak. Itu yang mereka inginkan. Dan Habib bin Amr bin Umair al-Thaqafi. Yang ini dia tinggal di Taif. Sama, dia adalah orang yang terhormat, memiliki kedudukan tinggi, memiliki harta yang banyak. Mereka menginginkan Al-Quran ini turun kepada salah satu dari dua orang ini. Pada hakikatnya mereka ini iri, dengki, tidak menerima turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, yaitu iri dan dengki karena wahyu ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahwasanya hasad ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Tetapi pada kenyataannya bahwasanya penyakit hasad ini hampir-hampir seluruh manusia tidak lepas dari penyakit ini, kecuali yang Allah selamatkan. Tetapi kebanyakan mereka terkena penyakit ini, bahkan hampir-hampir semuanya. Maka dikatakan oleh ucapan hikmah yang diucapkan oleh sebagian salaf, mengatakan, "Ma khala jasadun min hasadin lakinnal karimu yukhfihi lakinnal karima yukhfihi wal la'ima yubdihi." Hampir-hampir setiap jasad itu ada padanya rasa dengki, akan tetapi orang yang bijak, orang saleh, yukhfihi, dia menyembunyikannya. Wallaimu, dan orang yang fasik, orang yang durhaka, yubdihi, dia menampakannya. Dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, ayahsudul mu'min, apakah seorang mu'min itu melakukan hasad, kedengkian? Apakah muslim itu memiliki hasad atau bersih dari hasad? Qala, berkata Hasan al-Basri, "Ma ansaka ikhwatu Yusuf." Jangan kau lupa, atau tidakkah kau melupakan atau jangan engkau melupakan ikhwata Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Maksudnya, Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan contoh bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf saja terkena hasad. Terkena penyakit hasad. Maka setiap muslim pun dia tidak akan lepas dari penyakit hasad. Akan tetapi sebagaimana disebutkan tadi di atas, Al-Karim, orang yang bijak, seorang mukmin yang bijak, yang saleh, dia akan menyembunyikan hasad tersebut sehingga tidak nampak. Berbeda dengan orang Al-La'im, orang yang memiliki akhlak yang jelek. Dia akan menampakkan hasad tersebut dan menjadikan orang yang dihasadi tersebut mendapatkan gangguan dari dia. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa ta'ammal taqiduhu subhanahu syarr al-hasad biqaulihi idza hasad. Dan perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kaid, yaitu syarat dari jeleknya orang yang hasad, dari jeleknya orang yang hasad dengan ucapan atau perkataan idza hasad, apabila dia hasad, apabila dia dengki. Li'anna ar-rajula, beliau mengatakan, li'anna ar-rajula, karena seseorang qad yakunu indahu hasad, terkadang ada padanya ini hasad. Walakin yukhfihi, akan tetapi dia menyembunyikan hasad tersebut, wala yatarattab alaihi adha, dan tidak mengakibatkan dari hasadnya tersebut gangguan, biwajhima, dengan gangguan apapun. Ya. Jadi tidak ada dampak dari hasadnya ini kepada orang lain. Hanya dia simpan di dalam hatinya. Atau dia hanya sekedar bersitan, terbersit dalam hatinya, tidak disimpan dalam hati. Maka di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala melanjutkan, la biqalbihi, tidak dia menyimpannya dalam hati, wala bilisanihi, tidak juga dengan lisannya, dengan ucapan, ya, wala biyadihi, dan tidak pula dengan tangannya. Bal yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik, tetapi hanya sekedar dia dapatkan di hatinya itu sedikit dari rasa hasad. Melihat orang lain berhasil, ada terbersit dalam hatinya dia. Tidak rela orang itu berhasil, tetapi hanya sekedar lintasan saja di dalam hatinya. Tidak sampai perasaan tersebut tersimpan dalam hatinya, kemudian dikeluarkan dengan lisannya atau dengan tangannya, hasad tersebut. Tetapi orang ini, ya, orang ini hanya sekedar lintasan. Dan juga wala yu'amilu akhahu illa bima yajib. Dan bahkan dia tidak bermuamalah, berinteraksi dengan saudaranya ini yang tadi dia hasad kepadanya, dia iri kepadanya, illa bima yajibu, kecuali apa yang dia wajib melakukan kepadanya. Misalkan salam, kemudian berjabat tangan, berbicara dengan senyum dan seterusnya, tidak ada darinya perlakuan yang jelek. Ya, tidak ada darinya perlakuan jelek kepada orang yang dia iri. Hal ini dikarenakan iri yang ada padanya ini hanya sekedar melintas. Fahada la yakadu yakhlu minhu ahadun. Maka yang hasad yang seperti ini, itu tidak, hampir-hampir tidak ada yang lepas seorang pun. Yang lolos dari hasad yang seperti ini, illa man azamahullah, kecuali orang-orang yang Allah jaga, Artinya banyak orang yang mengalami hasad yang seperti ini. Dan hasad yang seperti ini tidaklah berbahaya kepada pelakunya. Juga tidak berbahaya apa kepada orang yang dihasadi, yang didengki. Karena tadi sebagaimana disebutkan, hanya sekedar melintas, bahkan dia bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang didengki oleh dia, itu biasa saja. Ya, salam, kemudian senyum dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, lakinnal farqu bainal qawi lakinnal farqu bainal quwwah allati fi qalbihi min dalik wa huwa la yuti'uha wa la ya'tamiru biha. Akan tetapi perbedaannya, yaitu perbedaan antara hasad yang dibenci, yang dicela, dengan hasad yang tadi disebutkan, yang tidak ada dampak kepada orang lain, yaitu ada kekuatan di dalam hatinya yang dia tidak mentaati, tidak mengikuti keinginan hasad yang tadi melintas, dan hasad itu tidak apa? Tidak menguasai dia. Sifat dengki yang tadi terlintas ini tidak menguasai jiwanya, tidak menguasai hatinya. Bal ya'siha ta'atan lillahi wa khaufan. Bahkan dia ini menyelisihi ajakan hasad tadi. Kenapa? Berdasarkan karena dia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah. Wa haya'an minhu, dan karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijlalan lahu, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terbersit dalam dirinya berupa hasad tadi dia singkirkan di dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, bikhilafi ma idza haqqaqa dzalika wa hasadahu. Berbeda dengan orang yang merealisasikan hasadnya, ya, wahasadahu, dan melakukan hasad yang ada dalam hatinya ini. Warattaba ala hasadihi muqtadahu, dan berakibat dari hasadnya ini beberapa akibat. Minal ada, berupa gangguan bil qalbi, yang ada pada hati. Apa? Gelisah. Dia gelisah ketika saudaranya ini mendapat nikmat. Sebaliknya, dia senang ketika nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa, dia merasa senang nikmat yang ada pada saudaranya ini hilang, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini derita pada dirinya sendiri. Wal lisan, dan lisannya. Ini jelas dia berbicara. Wal jawarih, dan perbuatannya. Lebih parah lagi, yaitu dengan perbuatan. Menampakkan hasadnya ini dengan lisan dan perbuatan. Fahadal hasad al majmum. Maka ini merupakan hasad dengki yang tercela. Sehingga kesimpulannya dari penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya hasad ditinjau dari sisi dampak. Dampaknya ini ada dua. Pertama, hasad yang tidak memiliki dampak. seperti yang disebutkan tadi, hasad yang hanya melintas, kemudian dia menolaknya. Kemudian yang kedua adalah hasad yang orangnya ini merealisasikan hasadnya, menampakkan hasadnya, sehingga memberikan madarat, memberikan gangguan, bahaya, baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain yang dihasadinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan, faqad istamalat as-surah 'ala al-isti'adah min kulli syarrin fil 'alam. Telah mencakup surah ini, ya surah Al-Falaq, permohonan perlindungan dari segala kejelekan di alam ini. Wa tadammanat syururan, minha, dan terkandung dalamnya kejelekan-kejelekan arba'atan yusta'adu minha, empat perkara yang diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara tersebut. Yang pertama adalah syarran aman, yaitu kejelekan secara umum. Wa huwa syarru ma khalaq, wa huwa syarru ma khalaq, yaitu kejelekan yang Allah ciptakan. Kemudian wa syarrul fasik wa syarrul ghasik idza waqab, dan kejelekan malam apabila gelap. Fahadani naw'an, maka dua perkara ini atau dua jenis ini enam. Fahadani naw'an, maka ini adalah dua jenis. Jenis yang pertama apa? Secara umum, kejelekan makhluk secara umum. Yang kedua, kejelekan malam. Summa dzakara syarra sahir wal hasid. Kemudian dijelaskan tentang kejelekan tukang sihir dan orang yang dengki. Wa huma naw'ani aidha. Ini juga jenis yang kedua, yang lainnya. Li'annahuma, karena keduanya ini, as-sahir wal hasid, min syarrin nafs as-syarirah. Ini termasuk dari kejelekan jiwa yang jelek atau jiwa yang jahat. Ahaduhuma yasta'inu bisyaitan. Salah satunya meminta pertolongan kepada syaitan. Wa ya'buduhu, dan dia menyembahnya. Wa huwa sahir, yaitu tukang sihir. Ini yang pertama. Jadi dua ini, as-sahir dan hasid, ini kejelekan yang muncul dari apa? Jiwa yang jelek atau jiwa yang jahat. Nah, dari dua ini, yang pertama meminta pertolongan dengan syaitan dan menyembah syaitan. Ini adalah tukang sihir. Wa nawsani, dan jenis yang kedua, man yu'inuhu syaitan wa illam yasta'inu bihi. Yang orang ini ditolong oleh syaitan walaupun dia tidak meminta tolong. Kalau tadi tukang sihir, dia meminta tolong kepada syaitan dan bahkan menyembahnya. Tetapi jenis yang kedua ini ditolong oleh syaitan dan orangnya tidak meminta tolong, padahal orangnya tidak meminta tolong, ditolong oleh syaitan. Apa itu? Wa wal hasid, yaitu orang yang hasad. Seorang yang hasad, seorang yang memiliki hasad, pada hakikatnya, walaupun dia tidak meminta pertolongan dari syaitan, pada hakikatnya dia telah meminta tolong syaitan. Karena syaitan sangat senang membantu orang yang hasad. Kenapa? Li'anna kilaihima, karena keduanya ini aduun, aduwu ni'amillah. Keduanya ini merupakan musuh dari nikmat Allah. Maksudnya, keduanya ini adalah orang-orang yang tidak rela nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang lain. Ala ibadihi, kepada hamba-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan pembagian hasad yang lainnya. Dari sisi apa yang dihasadi, apa yang didengki, atau apa yang seseorang iri padanya. Yang pertama adalah hasad yang mazmum, hasad yang tercela. Disebutkan oleh al-imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, yang pertama, karahatu lin ni'mati alaihi mutlaqa, yaitu membenci terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, yaitu kepada saudaranya, secara mutlak. Fahada huwal hasad al-madmum, dan ini adalah iri dengki atau dengki yang tercela. Fa innahu yata'allamu wa yata'adda biwujudi ma yubghiduhu. Karena dia merasa menderita dan terganggu dengan adanya perkara yang dia benci, yaitu nikmat yang ada pada saudaranya. Fa yakunu dhalika maradan fi qalbihi. Maka ini menjadi penyakit di dalam hatinya. Tersiksa, bahkan bisa berakibat kepada fisik, panas, pusing, ya, stres dan seterusnya, berakibat kepada fisik. Karena tadi dia merasa tersiksa, merana, terganggu dengan adanya apa, nikmat yang ada pada saudaranya, yang ini dia benci. Kemudian wayataladzadu bizawalin ni'mah anhu. Dan sebaliknya dia merasa nikmat, merasa bahagia ketika nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Wa illam yahsul lahu naf'un bizawalihi bizawaliha. Walaupun dia tidak mendapatkan manfaat dari hilangnya nikmat tersebut. Lakin naf'ahu bizawalil alam alladhi kana fi nafsihi. Akan tetapi dari sisi yang lain memberikan manfaat penderitaan yang ada padanya. Ya, pada jiwanya ini hilang ketika nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Walaupun dia tidak mendapatkan manfaat. Kemudian yang kedua, wasani ayyakraha fadla dalika syakhs alaihi fayuhibbu ayyakuna mislah au afdal minhu. Dia membenci ada keutamaan pada seseorang dan dia menginginkan keutamaan tersebut ada padanya atau dia melebihi saudaranya. Fahada hasadun, maka hasad ini atau dengki ini, walladhi sammuhu al-ghibdah, yaitu yang disebut oleh para ulama dengan al-ghibdah. Apa itu al-ghibdah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud dan juga Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la hasada illa fisnaini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Walaupun para ulama menyebutkan hasad di sini bukanlah iri atau dengki ya, yang biasa dipahami oleh kebanyakan manusia. Para ulama menyebutkan di sini ghibdah namanya. La hasada illa fi tsnaini, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul hikmah. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, yaitu ilmu. Ya. Hikmah fa huwa yaqdihi wa huwa yaqdi bima ya'lamuha. Kemudian dia melaksanakan apa yang dia ketahui dari hikmah tersebut, dari ilmu tersebut atau sunnah atau dari apa? Hadis-hadis Nabi tersebut. Dia melaksanakannya, mengamalkannya. Kita iri dengan orang tersebut banyak mengamalkan ilmunya. Wa rajulun atahu Allahu mala, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Wa sallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia memberikan harta tersebut kepada atau di atas al-haq. Digunakan untuk sedekah, digunakan untuk infak, membantu fakir miskin dan seterusnya. Di jalan-jalan kebaikan. Kemudian dia melihat orang itu dan merasa iri. Ingin sama dengan orang tersebut. Atau ingin lebih afdal dari orang tersebut. Maka dua hasad ini adalah yang terpuji. Yang dibolehkan dalam syariat, bahkan terpuji. Apabila seorang memilikinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dan bermanfaat. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke syarah atau penjelasan surah An-Nas. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.